Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya karena ada yang mau diselesaikan. Kita langsung mulai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wa salatu wassalamu asrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Nawasil darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah masuk pada pasal baru, yakni syarat-syarat mandi, ya. Maksudnya syarat-syarat mandi wajib. Saya izin share screen. Bisa diizinkan untuk share screen? Sudah set. Sudah ya, bentar ya. Baik. Qala musannifu fi hadhihi al-kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Faslu wa syurutul ghusli sab'atun. Pasal ya, pembahasan selanjutnya yakni tentang syarat-syarat mandi itu ada 7. Syarat-syarat mandi itu ada 7. Yakni yang pertama dikatakan di situ adalah inqita'u ma yujibuhu. Inqita'u ma yujibuhu. Memutus apa-apa yang mewajibkan mandi. Atau makna lainnya itu adalah membersihkan, menghilangkan ya apa-apa yang menjadikannya wajib mandi. Ya, kalau dia wajib mandi tadi akibat junub, maka makna kita umayyujibu ini adalah menghilangkan junubnya tadi ya. Itu kalau karena junub. Atau kalau karena haid misalkan, maka ya ini adalah memastikan penyebab mandinya itu, yakni bersihnya itu betul-betul telah bersih dan seterusnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Ya, dan memang niat ini menjadi apa namanya perkara penting dalam setiap perkara ibadah. Apa yang membedakan sebuah amal ibadah dengan amal biasa adalah adanya niat. Dan ini sesuai dengan keumuman hadis yang dijadikan hujah berkaitan dengan hal ini, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, kemudian syarat selanjutnya, syarat ketiga dari mandi itu adalah Islam. Jadi Islam. Kemudian adalah yang kelima, berarti yang keempat adalah wal aqlu, yakni berakal, bukan dalam kondisi linglung, bukan dalam kondisi apa namanya tidak ada akal. Ya, kemarin sempat kita singgung ya. Dalam perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian setelah itu adalah watamyiz, yakni yang mandi itu tamyiz. Dia bisa membedakan mana halal halal haram. Kemudian syarat selanjutnya adalah wal ma'u tahurul mubah. Air yang suci lagi mubah. Al-ma'u tahuru mubah. Air yang suci lagi mubah. Nah, waktu pertama sekali kita sudah singgung masalah pembagian air, di mana dalam mazhab Hambali air itu dibagi menjadi tiga. Ada air tahur, ada air tahir, ada air najis. Yang digunakan untuk mandi itu adalah air tahur. Karena dia suci zatnya dan dapat mensucikan yang lain. Nah, kemudian bukan sekedar air tahur saja, di sini dikatakan bahwa dia adalah al-ma'ut tahurul mubah. Dia harus air tahur yang juga mubah. Ya. Mubah di sini artinya apa? Kepemilikannya memang dibolehkan secara syariat. Jadi bukan air yang diperoleh dengan cara mencuri atau kemudian merampas punya orang lain, ya, atau kemudian menggunakan tanpa izin, ya, atau kemudian bisa juga air itu adalah air yang kepemilikan umum, ya, tetapi jumlahnya sedikit sehingga penggunaannya itu harus hati-hati, harus hemat, karena kalau boros itu menyebabkan air itu menjadi tidak bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, atau jika ada satu orang yang menggunakannya berlebihan atau boros, itu akan menzalimi yang lain. Nah, ini termasuk tercakup dalam air-air yang tadi, ya, yang mubah tadi. Jadi tidak boleh hasil curian, rampasan, ya, atau kemudian air tahur yang tadi, ya, punya umum tapi jumlahnya sedikit, ya, sehingga penggunaannya itu terbatas. Jadi penggunanya harus perizinan dan seterusnya. Kemudian syarat lain dari mandi tadi setelah air adalah dikatakan di situ wa idalatul ma'a yamna'u usulahu. Yakni wa idalatu menghilangkan ma'a apa-apa yamna'u yang menghalangi. Yang dapat menghalangi siapa? Yang dapat menghalangi air tentunya wa usulahu, untuk sampai kepada siapa? Sampai kepada kulit, ya, sampai kepada kulit. Nah, maka kita perlu memastikan, ya, tidak ada penghalang-penghalang tertentu yang menghalangi air kepada kulit. Misalkan cat atau kemudian minyak, ya, oli mungkin dan yang sejenisnya. Jadi itu harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, dengan kesungguhan, ya, kesungguhan untuk benar-benar membersihkannya. Nah, kemudian, ya, baru mandi. Bagaimana jika setelah berusaha membersihkan benda-benda tersebut yang menghalangi itu ternyata tidak bersih semuanya? Nah, begitu kan? Masih ada yang tersisa. Nah, maka jika yang tersisa itu sedikit, itu dimaafkan, tidak memudaratkan. Atau kasus lain, misalkan adanya bentuk dari lukisan-lukisan di tubuh, ya, tapi bukan tato, ya, cat lah lebih tepatnya, karena kalau tato itu cat itu ditusukkan di jarum, ya, di warna itu di bawah permukaan kulit. Nah, itu dia. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di situ, ya. Nah, jadi semua ini harus dihilangkan, ya, sebisa mungkin. Jika ada yang tersisa sedikit, itu dimaafkan. Nah, kalau tato itu nanti hukum yang berbeda, ya, hukum yang berbeda. Baik, itu adalah 7 hal yang menjadi syarat mandi yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Pertama adalah inqita'u ma yujibuhu, kedua anniyah, kemudian Islam, ya, selanjutnya al-aqlu wa tamyiz, kemudian al-ma'ut tahurul mubahu, dan wa izalatul ma yamna'u wa usuluhu wa usulahu. Jadi ada 7. Kemudian penulis melanjutkan penjelasannya. Wa fartuhu, dia mengatakan fartunya. Nah, ya fardu dari mandi wajib tadi. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa fardunya itu pertama. Ya. Ayya umma bil ma'i jami'al badani. meratakan air ke seluruh badan atau ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah fardu pertama dari mandi, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi memastikan semuanya, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus terkena air, ya, terkena air. Tidak boleh tidak terkena air. Karena di sini dikatakan fardunya, ya, rukunnya yang menjadi kewajiban bagi mandi menurut kitab ini adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan oleh penulis wadakhala fami wa anfihi. Memasukkan, siapa yang dimasukkan air kepada tempat yang mana? Mulut, artinya kumur-kumur, ya. Dan kemudian ke hidungnya. Berarti di situ ada istinsyak dan istinsyar. Nah, jadi dua bagian rongga ini, ya, dimasukkan air ke dalamnya. Ya. Ini adalah rukun yang kedua atau fardu yang kedua dari mandi yang dikabarkan, yang diceritakan oleh kitab Bidayatul Hadid wa Kifayatul Zahid. Selanjutnya rukun yang lain, ya, adalah dikatakan di situ hatta ma yadharu min farjin imra'atin inda qu'udiha li hajatiha, yakni membersihkan, kemudian, nah ini khususnya untuk perempuan, ya, membersihkan apa yang dibersihkan, sesuatu yang tampak dari fard, ya, dari kemaluannya perempuan. Bila mana dia dalam kondisi duduk, ya, untuk hajatnya. Nah, artinya ketika berjongkok begitu ada yang keluar gitu kan, atau yang melekat menempel di kemaluan itu, ya, itu semuanya harus dibersihkan, ya. Nah, jadi apakah itu sisa-sisa dari darah haid atau kemudian yang lainnya, nah itu harus dibersihkan sebersihnya. Maka ini adalah 3 rukun, atau kalau bahasa di dalam kitab ini dikatakan fardu, ya, dari mandi wajib. Nah, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang diceritakan di dalam kitab ini adalah perkara fardu atau rukun yang mencukupi. Nah, artinya seminimal-minimalnya ketika mandi wajib ini harus terpenuhi, yang tiga ini harus terpenuhi, tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka kalau dalam beberapa kitab yang lebih besar nanti akan kita ketemukan ada penjelasan lain. Penjelasan yang mengatakan ada tata cara mandi yang di apa namanya yang istilahnya sempurna, kamilah, ada tata cara mandi yang mencukupi. Nah, apa maksud tata cara mandi yang mencukupi? Maksud dari tata cara mandi yang mencukupi itu adalah semua fardu-fardu dari mandi itu terpenuhi. Sedang tata cara mandi yang sempurna itu apa? Nah, selain memenuhi fardu-fardunya, juga mengusahakan menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Bukan menyempurnakan, apa? Melengkapi, ya, melengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Maka kalau kita temukan nanti dalam kitab-kitab yang lebih besar, karena ini kitab pemula tipis, tidak besar, dia hanya menjelaskan hal-hal yang pokok saja, hal-hal yang penting saja, yang tidak boleh tidak dilakukan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau terkait dengan tata cara mandi yang kamilah yang sempurna tadi, di mana selain fardunya juga ada sunnah-sunnahnya, nanti kita bisa lihat seperti hadis-hadis ya yang diriwayatkan, misalkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ada tata cara mandi atau kaifiat mandi ya yang disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu anha ya, istri Nabi, di mana beliau berkata ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu al janabah. Rasulullah SAW itu menyiapkan air untuk mandi junub beliau. Nah, fa'afraqa 'ala yadayhi, lalu beliau menuangkan kedua tangannya air ya, menuangkan air kepada kedua tangannya. Fa'asalahu, kemudian membasuh, mencuci ya, mencuci kedua tangan tersebut. Faghassalahuma, mencuci kedua tangan tersebut. Marratain aw thalathan, sebanyak dua kali atau tiga kali. Jadi mencuci tangan. Nah, ini tata cara mandi yang sempurna menurut riwayat hadis dari Maimunah. Jadi Nabi mandi ketika junub itu pertama yang beliau lakukan adalah menuangkan air kepada kedua tangannya, kemudian membasuhnya, mencucinya itu 2-3 kali. Tumma tamat mado, kemudian beliau berkumur-kumur. Waskan syaqa, beliau kemudian beristinsya, ya termasuk istinsya di dalamnya. Wa ghassala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya, mencuci wajahnya. Wadirai ya, dan kedua tangannya sampai sikunya. Tumma afadul ma'a ala ra'sihi, setelah itu meratakan air di kepala beliau. Tumma ghassala jasadahu, kemudian mencuci, membasuh tubuh beliau, dimulai dari yang kanan kemudian ke kiri. Nah, ya. Fa'ataituhu bil mandili, kemudian aku, perawi hadis di sini adalah Maimunah, membawakan kain atau handuk ya, bisa dikatakan handuk. Falam yaridha, kepada beliau ya, namun beliau tidak menginginkannya ya. Falam yaridha, beliau tidak menggunakan itu, maksudnya tidak menggunakan handuk tadi untuk mengeringkan tubuhnya. Waja'ala yang fudul ma'a biyadaihi, tapi beliau menghilangkan air di tubuhnya itu dengan kedua tangannya ya, disisih. Nah, itu begitu. Atau ada juga hadis lain yang semakna adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya. Ya, ada saling melengkapi. Ya, memang ini hadis-hadis tentang mandi wajib ya, tentang tata cara atau kaifiat mandi wajibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak merujuk kepada riwayat-riwayat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Kok begitu? Ya iya, karena ini adalah perkara yang sifatnya private. Tentu hal-hal yang sifatnya private, pribadi, terkait dengan aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya akan lebih banyak diketahui, akan lebih banyak detailnya itu oleh keluarganya sendiri, oleh istri-istri beliau. Maka ada juga riwayat-riwayat lain tentang tata cara mandi wajib, tapi tidak diriwayatkan oleh istri-istri beliau, ya. Para ulama tidak mengutamakannya, ya, tidak diutamakan. Karena tadi dari sisi riwayat dari istri-istri beliau itu lebih dikuatkan. Tentu selama hadis tersebut ya sahih atau minimal hasan, ya, di mana memenuhi 5 syarat, ya. Jadi sanadnya itu bersambung, perawi dalam hadis-hadis tersebut adalah perawi yang adil dan dhabit. Kemudian hadisnya selamat dari perkara yang syadz, dari perkara yang syadz, kemudian dari perkara yang illah. Nah, itu adalah contoh, ya, atau dalil bagi mandi yang sempurna. Adapun tadi yang diceritakan di dalam kitab ini, bahwasanya tadi dikatakan fardunya mandi itu yang pertama adalah meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian memasukkan air tadi ke mulut dan juga ke hidungnya, ya, kemudian ya membersihkan apa yang tersisa tampak pada kemaluan di perempuan. Ini adalah rukun atau fardu yang tidak boleh ditinggalkan, dan kalau melakukan ini dianggap mandinya mencukupi. Ya, itu dia. Tapi kalau tadi riwayat hadis yang Maimunah dan yang lainnya yang cukup banyak sekali, itu adalah mandi yang sempurna. Karena selain memenuhi perkara fardunya, rukunnya juga ada sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis melanjutkan penjelasan beliau di dalam keterangan kitab ini, ya, bahwa dikatakan oleh beliau wa yakfil dhannu fil isbaghi, ya, dikatakan bahwasanya wa yakfil dhannu maknanya adalah dhannul muhtasili, ya, bahwa teranggap, ya, mencukupi, ya, apa yang teranggap mencukupi itu ya mandinya, ya, mandinya itu teranggap mencukupi ketika apa? Fil isba'i, apa itu maksudnya adalah wusulul ma'i ilal basharati, yakni sampainya air, ya, sampainya air kepada kulit atau pori-pori kulit juga, sampainya air pada pori-pori kulit, ya, manusia itu kan kulitnya ada pori-porinya. Nah, pori-porinya itu kemudian tidak terhalang oleh apapun, air itu bisa masuk ke sana. Begitu. Itu yang itulah yang dikatakan tercukupi. Nah, jadi 3 rukun tadi itu kemudian dilakukan, ya, ya, meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian memasukkan air ke mulut, artinya berkumur, memasukkan air ke hidung, berarti istinsyar dan istinsyar tentunya, kemudian membersihkan apa yang tampak tersisa pada kemaluan bagi perempuan, dan kemudian dianggap cukuplah mandi itu semua dengan memenuhi fardu-fardu ini, dengan memastikan air tadi saat mandi bisa menyentuh pori-pori kulit atau menyentuh kulit, ya, air itu sampai kepada kulit. Nah, ini sebagaimana hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya, terkait dengan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah terkait dengan hal itu, ya? Beliau mengatakan bahwa di dalam hadis itu dikatakan hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu. Nah, itu dia. mandi hingga ya di apa namanya diduga ya ada dugaan ya kemudian anggapan air yang digunakan untuk mandi tadi merata kemudian apa namanya meresap ke kulit atau gitu ya. Jadi makna meresap itu gimana sih? Apa seperti air yang meresap ke dalam kain? Ya enggak, itu kulit manusia tidak seperti kain. Jadi maknanya itu adalah air tadi yang digunakan itu dia membasahi, ya, membasahi dalam dugaan kuat seluruh bagian tubuh. Kenapa demikian? Ya, kenapa harus demikian? Ya, karena inilah yang diisyaratkan dalam hadis-hadis tentang wudu. Itu bisa dicek nanti dalam beberapa kitab hadis. Nah, dan memang perkara mandi ini termasuk perkara ibadah dan perkara ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Jadi, apa itu sifat yang tauqifiyah itu? Ya, dilakukan, dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di dalam nas. Jadi tidak ada improvisasi, tidak ada penambahan dan pengurangan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan di dalam kitab tersebut, ya, dikatakan waman nawa ghuslan masnunan. Beliau mengatakan waman nawa ghuslan masnunan. Dan barang siapa yang dia berniat mandi sunnah masnunah. Jadi mandi sunnah itu seperti mandi apa? Ya seperti mandi apa namanya di hari Jumat, mandi apa namanya sebelum melaksanakan sholat id baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah itu adalah mandi sunnah. Maka barang siapa yang berniat mandi sunnah atau wajiban atau berniat untuk mandi wajib. Nah, kalau mandi wajib ya sudah kita pahami yang kemarin ya. Ya dia dari kondisi junub ya, setelah junub dan seterusnya. Dikatakan oleh penulis ajza'a anil akhir. Telah mencukupi dari lainnya. Jadi apa namanya? Mandinya tadi itu ya. Dengan tata cara yang tadi sudah diceritakan di awal, kemudian niat yang telah di apa namanya telah diazamkan ya ketika perbuatan mandi hendak dilakukan tadi, maka telah mencukupi. Artinya kewajiban itu tertunaikan, telah selesai. Nah, itu begitu. Selanjutnya penulis membahas tentang beberapa perkara hal ihwal yang berkaitan juga dengan mandi ya, ini adab-adab dan hal-hal ya terkait. Beliau mengatakan di situ wa kuriha naumu junubin bila wudu. Di situ penulis mengatakan dimakruhkan. Wakuriha dimakruhkan naumu tidur ya junubin bila wudu'in dalam keadaan junub tanpa berwudu. Nah ini apa namanya juga pandangan madhab ya. Jadi dalam pandangan madhab ya kalau seorang apa namanya dia itu junub ya baru bercampur dengan istrinya kemudian dia tidur ya langsung tidur ya itu makruh ya, ya. Jadi dimakruhkan ya. Jika tidur setelah junub tadi tanpa berwudu maka ya kalau dia sudah bercampur kemudian dia mungkin lelah, tidak mungkin mandi, mungkin karena tengah malam, dingin, dan seterusnya. Maka tidurlah sebelum tidur, berwudu. Nah, jadi ini anjuran, ya, dorongan. Nah, dan ini memang ada hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi pada satu waktu itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang hal ini. Jadi Nabi menjawab, ya, jadi tanya itu begini. Apakah kita kalau mau tidur di dalam kondisi junub, boleh itu. Nabi kemudian mengatakan, na'am idza tawadda, ya. Benar, ya, berwudu. Ahad itu salah seorang dari kalian, fal yarqud wa huwa junub. Sebelum dia tidur ketika dalam kondisi junub. Itu ada hadisnya. Jadi dihukumi makruh. Ya. Dan kita paham lah kalau makruh itu ya dikerjakan dia itu sesuatu yang dikerjakan itu sesuatu yang makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kalau dari sisi dosa bagaimana ya kalau dikerjakan ya nggak berdosa. Kalau ditinggalkan itu utama, ada hitungannya. Artinya kalau kita meninggalkan perkara tidur dalam kondisi junub tanpa wudu itu mustahab, sangat dianjurkan. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian diceritakan juga kembali di dalam teks ini bahwa wa yukrahu bina'ul hammami wa yukrahu bina'ul amani wa bai'uhu wa ijaratuhu jadi dikatakan ya makruh dimakruhkan juga apa itu dimakruhkan membangun hammam. Jadi hammam di sini difahami bukan kamar mandi dalam rumah tapi kamar pemandian umum. Nah, di hammam ini pemandian umum. Kalau sekarang itu seumpama apa ya? Spa. Nah, itu dia. Seumpama spa. Nah, jadi dimakruhkan untuk membangun tempat pemandian umum. Juga menjualnya, ya. Jadi membangunnya tidak menggunakannya tapi mau menjualnya itu juga dimakruhkan. Begitu pula dimakruhkan menyewakannya. Ya, menyewakan hammam tadi itu dia. Kemudian apalagi yang dimakruhkannya? Ya dimakruhkan juga membaca di dalamnya, ya. Membaca di hammam ini ya. Ini baik yang sifatnya umum ataupun yang khusus yang di dalam rumah. Ya. Biasa orang punya kebiasaan buruk itu adalah membaca koran, ya di toilet atau di kamar mandi. Atau bahkan HP. Nah, kemudian juga wassalamu ya dimakruhkan menjawab salam ya misalkan ada orang nanya dia dengar dari luar ya, orang manggil assalamualaikum dia jawab di kamar mandi nah, itu dimakruhkan la zikru tapi tidak dengan zikir ya nah ini dia kalau dengan zikir ya dikatakan dia tidak dimakruhkan. Kenapa demikian? Karena adanya hadis yang umum, ya, di mana Rasulullah SAW, ya, ini dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi SAW yadhkurullahu ala kulli ahyani. Rasulullah SAW itu mengingat Allah, ya, pada setiap kondisi dan keadaan. Nah, jadi mengingat Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau dirinci ini nanti banyak cabang-cabangnya lagi. Bolehkah enggak mengucap tahmid ya misalkan atau kemudian takbir yang merupakan bagian dari zikir itu perkara lain. Jadi lebih dekatnya itu maknanya itu adalah bagi seorang yang berada di dalam kamar mandi tadi itu dia jangan sampai kehilangan idrok silabilah ya. Keterikatannya kepada Allah. Maka dia harus paham, dia ke kamar mandi ini adalah untuk menunaikan hajat, di awal dia sudah membaca doa meminta perlindungan, kemudian karena niat tadi adalah untuk membersihkan kotoran dan seterusnya atau junub yang melekat pada dirinya, dia menyegerakannya, dia tidak berlama-lama, karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat dan memperhatikan, maka muncul rasa malu pada dirinya. Nah, itu idrak silabilah, makna zikir ya itu. Jadi itu selalu harus ada pada diri seorang muslim dalam setiap kondisi waktu, termasuk di tempat-tempat ini, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tercela. Nah, itu ya. Nah, ini yang tadi juga begitu ya. Kenapa makruh ya membangun tempat pemandian umum? Ya makruhlah dalam pemahaman kita, tempat pemandian umum itu namanya juga tempat pemandian umum, memungkinkan banyak orang masuk mandi di sana. Nah, jadi kan hammam ini merujuk kepada tempat-tempat pemandian umum pada masa Romawi kuno ya. Jadi kita ketahui dalam sebuah riwayat itu ketika kaum muslimin berhasil membebaskan kota-kota di Syam ya, baik itu Damaskus dan yang lainnya, mereka menemukan orang-orang di Syam itu biasa mandi di tempat pemandian umum. Nah, itu begitu. Maka ya, tempat-tempat pemandian itu tidak dihancurkan oleh kaum muslimin ya, tidak dihancurkan oleh kaum muslimin ya. Kaum muslimin menggunakannya juga untuk mandi ya, untuk mandi. Tentu berbeda dengan kebiasaannya orang-orang Romawi pada waktu itu yang mandi ke tempat pemandian umum bercampur laki-laki, perempuan, telanjang dan yang tidak. Tentu kaum muslimin menggunakannya sesuai dengan hajatnya tadi ya, untuk kemudian berwudu, mandi dan kemudian tetap menggunakan pelapis yang menutupi mereka, menutupi aurat mereka dari satu tatapan yang lain dengan yang satunya. Itu yang demikian. Nah, maka hikmahnya itulah ya, kenapa tidak membangunnya. Sehingga bangunan-bangunan peninggalan Romawi kuno di kota Syam pada waktu itu yang berupa tempat pemandian umum tidak dihancurkan, tetapi tidak ditambah dan tidak dipugar. Jadi dibiarkan saja begitu. Nah, di sini penulis mengatakan ya, membangun tempat pemandian umum kemudian menjualnya ataupun menyewakannya itu dimakruhkan ya, dimakruhkan. Artinya lebih baik dijauhi, dihindari, tidak ada manfaat di situ. Manfaat dari sisi apa? Ya, tentu dari pahala. Karena khawatir menjadi tempat ya terfasilitasinya kemaksiatan. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah indahnya Islam. Ya. Jadi Islam itu mampu menjangkau sesuatu yang jauh. Ya. Kalau kita lihat bahwa saya mendirikan bangunan yang tadi itu ya umum saja, biasa saja, ubah saja kan. Tetapi karena adanya potensi yang diduga, adanya potensi yang potensi kemaksiatan yang terduga atau terdeteksi jika bangunan itu ada, maka syariat itu memakruhkannya ya, lebih baik menghindarinya, meninggalkannya. Namun ada sebuah ulama bahwa ada juga yang mengatakan tempat-tempat pemandian umum ini, ada yang mengatakan dia tidak sampai makruh, mubah saja. Kenapa? Sebagian ada yang beralasan pada waktu itu ya, karena beberapa daerah ya, daerah Syam dan selainnya itu adalah daerah yang punya musim dingin. Nah, maka keberadaan tempat-tempat pemandian umum itu penting untuk mengalirkan air panas yang bisa digunakan oleh masyarakat secara luas ketika mereka tidak bisa mendapatkan air panas di rumah-rumah mereka sendiri. Mereka bisa mendapatkannya di tempat pemandian. Ini beberapa catatan lain saja. Kemudian, nah ini catatan lain yang juga penting di sini dikatakan wadukhuluhu, dan masuk ke dalamnya. Ke dalam apa? Hammam tadi, ya tempat pemandian umum tadi, juga yang khusus ya di dikatakan masuk ke dalamnya itu ya di sutratin, dengan menggunakan penutup ya. Penutup apa? Tentu penutup aurat. Nah, ya. Jadi agar tidak bisa melihat antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain. Perlu dicatat di sini bahwa tempat pemandian umum pada masa Islam yang tadi kita ceritakan merupakan awalnya peninggalan orang-orang Romawi di kota Syam, Ketika kota Syam kemudian sudah ditaklukkan kaum muslimin, tempat pemandian ini tidak dihancurkan, tapi digunakan. Tetapi kaum muslimin punya aturan yang menggunakan tempat pemandian umum itu laki-laki. Ya, laki-laki. Jadi tidak bercampur baur dengan perempuan. Walaupun yang menggunakan laki-laki semua, tetap ya syariat itu mengharuskan masuk ke dalamnya menggunakan pelapis atau kalau istilah kita apa, basahan ya, untuk menutupi aurat. Ya, karena hadis Nabi juga ada menjelaskan tentang hal itu. Ya, diharamkan itu untuk ya laki-laki dengan sesama laki-laki itu memperlihatkan auratnya. Atau satu selimut. Begitu juga dengan perempuan. Dan kita fahamlah kondisi ini merupakan hikmah ya. Apalagi di masa modern munculnya perilaku-perilaku menyimpang homoseksualitas atau lesbianisme. Jadi syariat itu telah lama ya mengatur ya masuk ke kamar mandi umum pun itu harus menggunakan sesuatu yang menutupi kemaluan. Nah, ini kalau gambaran begini kita nanti ingat kondisi pesantren. Pesantren itu sering begitu. Jadi kamar mandinya itu kalau WC-nya terpisah sendiri satu bagian-bagian kecil ya. Tapi nanti kalau tempat mandinya itu berupa apa? Bak besar. Mungkin ada yang 12 kali 5 meter. Nah, nanti orang semua mandi di situ, ngambil air pakai gayung. Nah, itu sama itu maknanya hamam itu, kamar mandi umum tadi. Maka kalau masuk ke dalamnya harus menutup aurat. Ya. Ma'a hamil wuku'i fil muharramin. Nah, ya. Masuk ke dalamnya tadi itu menutup aurat, ya. Menutup aurat yang membuatnya aman dari sesuatu yang haram. Kalau itu sudah dilakukan, masuk ke situ tempat itu gimana? Mubah, boleh-boleh saja. Ya, karena kan orang masuk ke kamar mandi pasti ada hajat ya. Mau mandi, buang air. Jadi kalau mau masuk ke tempat pemandian umum, ya, dia itu mubah dengan catatan tadi. Masuk dalam kondisi menutup aurat dan mengamankan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada keharuman. Kemudian dikatakan lagi oleh penulis, ya, ya, apabila dia ragu, khawatir, ya, ragu atau khawatir, ya, dimakruhkan. Jadi kalau dia ragu atau khawatir, udah menutup aurat nih, ya, menutup aurat, bagus. Tapi dia khawatir juga masuk ke situ, ya, masuk ke tempat itu, maka itu kuriha, dimakruhkan. Dan kekhawatirannya itu bisa muncul karena apa? Misalkan diketahui oleh dia tempat itu wa in uli alima ya tempat itu au dakhalat hu kunta bila udrin fa ya, atau dia ini kalimat yang lain ini ya, dikhawatirkan dalam arti kata apa? Misalkan begini, dia malu masuk ke situ, nanti khawatir tempatnya karena terlalu ramai, mungkin orang tersenggol-senggol, gitu kan? Atau kemudian walaupun dia sudah pakai pelapis, nanti misalkan bisa tetap menampakkan bagian tubuh auratnya itu karena basah dan yang maka kalau kondisi seperti itu makruh. Nah, kemudian kondisi yang lain adalah bahwa jika diketahui atau masuknya seorang perempuan tanpa udzur ke dalam tempat ini itu menjadi haram. Nah, ini kalau kondisinya begini, tempat pemandian umum itu ternyata campur baur. Campur baur tempat pemandian umum itu. Maka ketercampur bauran tadi, ya ini kan masuknya perempuan itu tanpa ada uzur. Artinya kan begini, kalau wanita itu masuk tanpa uzur itu berarti mereka paham tempat itu boleh mereka gunakan juga. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka masuk ke sana. Tidak boleh dicegah. Itu yang maksud dari tanpa uzur tadi. Maka kalau kita menggunakan fasilitas pemandian umum seperti itu haram. Ya. Di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur di dalam. Ini ya. Nah, jadi itulah hamam tadi. Nah, kalau sekarang ini ada ya seperti kolam renang ya, itu juga begitu ya, kolam renang yang dia campur baur laki-laki perempuan. Makanya sekarang sudah mulai muncul itu ada kolam renang yang khusus ya, khusus laki-laki atau khusus perempuan, atau dia punya jadwal khusus. Nah, jadwal khusus renang untuk perempuan Senin, Rabu, Jumat. Jadi yang boleh masuk berenang di situ perempuan saja. Petugasnya juga perempuan yang jaga tiket. Jadi nggak ada laki-laki pada hari itu. Murni perempuan semua. Itu ada yang begitu ada. Nah, baru di hari lain misalkan dia khusus untuk laki-laki dan tidak boleh ada perempuan. Itu ada itu. Atau yang memang betul-betul dia satu minggu penuh itu hanya untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja, itu ada juga di kolam renang. Nah, jadi para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah dari syariat Islam. Ya, syariat Islam itu menutup semua pintu-pintu kefasikan, pintu-pintu kemaksiatan. Ya. Jadi penggunaan pemandian umum, spa, kolam renang dan yang lainnya itu adalah mubah jika tidak ada rasa khawatir ya yang membahayakan keamanan diri dan aurat. Nah, dan bisa haram kalau dia bisa di situ terjadi campur baur, maka harus ada pemisahan. Nah, ini dia. Nah, memang yang jadi problem kita sekarang adalah bahwa tempat-tempat seperti itu dibangun dan didirikan memang bukan untuk pengkhususan laki-laki saja atau perempuan saja, tapi memang sengaja dicampur baur. Karena menurut mereka cara pikirnya itu bukan lagi halal haram menurut hukum syara, tetapi mereka berpikir menurut untung rugi. Nah, kalau cuma laki-laki doang, nggak ada perempuannya, nggak menarik kolam renangnya atau spanya, ya nggak ada pengunjungnya, nggak ada pengunjung, nggak ada pelanggan, nggak ada pemasukan, rugi dong. Nah, itu begitu kan cara berpikir orang sekarang. Tapi kalau dia seorang muslim, dia harus sudah berpikir halal haram ya, mendirikan tempat seperti itu dimakruhkan ya, kalau nggak ada hajat yang nggak usah dia. Tapi kalau memang dibutuhkan, misalkan kita di dalam kondisi-kondisi tempat yang dingin, kemudian butuh ada spa dan yang lain, silahkan, boleh. Tapi tadi ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, jadi bukan hanya aspek untungnya saja yang dipertimbangkan, tapi halal dan haram. Nah, wallahu'alam bisawab, ini tambahan faidah saja berkaitan dengan hal mandi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, satu saja mungkin ya, karena 3:17:58. Insyaallah jika bisa dijawab akan saya jawab pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi kan fardu-fardu wudu itu ada memasukkan air ke dalam mulut dan hidung kan. Nah, itu kan sama dengan wudu Ustaz. Boleh nggak itu kita wudhu dulu sebelum mandi itu, baru kita mandi itu? Ya. Jadi kalau kita lihat di di dalam kitab seperti Bulughul Maram ya, di situ memang ada hadis yang tadi menceritakan tentang kesempurnaan mandi. Nah, kesempurnaan mandi itu diawali dengan berwudhu dulu, baru mandi ya, membalur air ke seluruh tubuh dan seterusnya. Tapi riwayat lain ada yang mengatakan wudhunya dilakukan di akhir. Nah, jadi makanya tadi disampaikan bahwa penulis di sini sedang menjelaskan tentang mandi yang mencukupi. Mandi yang mencukupi itu maksudnya apa? Tiga hal tadi itu harus ada. Nah, tiga hal itu harus ada. Apa itu? Memastikan semua air merata ke seluruh tubuh, kemudian memasukkan air ke mulut dan juga ke hidung, serta yang ketiga tadi memastikan bagian kemaluan yang keluar dari kemaluan perempuan itu sudah bersih. Nah, itu dia. Baru sunnah-sunnah. Nah, itu. Begitu Pak, jadi boleh saja. Wallahu'alam bisawab. Jadi kalau hikmahnya gimana ya? Nah, hikmahnya gini misalkan, biar lebih aktual. Andai misalkan kita ditinggal di tempat yang airnya sedikit, atau air itu mahal. Kalau mau dapat air itu beli dengan biaya yang mahal. Nah, karena ketersediaan air yang sedikit atau susah didapat, nah, waktu yang terbatas, dengan mandi memenuhi tiga poin pokok tadi, itu sudah mencukupi. Ya, itu begitu. Yang sunah-sunahnya lain, kalau tidak dilakukan, tidak mengapa. Nah, itu maksudnya tadi. Ini ada satu pertanyaan muncul. Hukum tempat pemandian, tempat wisata, apakah juga haram? Nah, gini. Nah, ini memang ada perbedaannya. Karena kalau tempat wisata ini kan dia memungkinkan orang memilih, ya. Jadi orang kumpul semua di situ. Nah, maka yang harus dilakukan oleh kita, ya, yang datang ke sana adalah memisahkan diri ke tempat yang tidak bercampur baur. Nah, kalau kita satu keluarga, maka cari tempat yang tidak ramai dalam makna sehingga aurat laki-laki dan perempuan itu bisa terlihat. Itu begitu. Jadi memilih itu. Kalau tidak bisa, Ustaz, karena ramai sekali, begitu kan? Pilihlah hari lain untuk datang berkunjung ke sana. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Jangan datang ke sana. Gitu. Karena bagi kita seorang Muslim, kita datang ke sebuah tempat itu, ya tempat-tempat wisata itu kan sebenarnya mubah saja. Tapi yang menjadikan yang perlu kita waspadai adalah tempat-tempat itu juga bisa menjadi wasilah munculnya keharaman. Ya, kita ketahui, kita mungkin bisa menjaga diri, menjaga aurat, tapi pengunjung lain yang bukan muslim, mereka tidak akan peduli dengan aurat. Jangankan muslim, banyak juga kaum muslim yang tak paham itu, tak peduli dengan aurat. Nah, ini kan menjadi wasilah keharaman. Maka untuk menghindari tadi hal-hal seperti itu, kita harus mencari tempat-tempat pemandian itu, bagian yang bisa mengamankan aurat kita dan juga mengamankan pandangan kita dari melihat mereka. Begitu. Kalau nggak bisa juga karena ramai, gitu kan? Maka cari hari lain. Kalau nggak bisa ya jangan dikunjungi tempatnya. Cari tempat yang lain. Itu berkaitan dengan pertanyaan itu. Wallahu'alam bisawab. Saya rasa itu saja sudah mencukupi. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini bagi kita semua. Dan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita serta membukakan pintu ilmu kepada kita. Barakallahu fikum wa hidayatukum. Nakhtatimu dirasati Nabi Kiro'atil Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kifarat majlis. Subhanakallahu bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.